السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, panutan kita dalam segala hal. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Faraid, tentang ilmu waris. Kita sudah bacakan 6 fardu yang Allah tentukan di dalam pembagian waris. Ada setengah, ada seperempat, lalu ada 2/3, ada sepertiga, lalu ada pula 1/6. Dan juga sudah kita bahas 4 orang yang telah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah suami. Kemarin sudah kita bahas tentang suami. Suami apabila istrinya meninggal, dia memiliki 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah istrinya yang meninggal itu tidak memiliki anak, baik dari suaminya yang ditinggal mati atau suami sebelumnya. Maka dalam kondisi ini, suami tersebut yang ditinggal mati oleh istrinya adalah mendapatkan setengah. Ya, mendapatkan setengah. Kondisi yang kedua, apabila istrinya memiliki anak, baik darinya, dari suami yang ditinggal mati atau dari pernikahan sebelumnya, maka dalam kondisi ini suami mendapatkan ar-rubu', yaitu 1/4. Kita pun sudah bahas tentang az-zaujah atau istri, sama seperti suami, memiliki 2 kondisi, kadang dia dapat 1/4, kadang dia dapat 1/8. Dapat 1/4 kalau tidak ada bersamanya, yaitu anak. Jadi seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, suaminya tidak punya anak dari hasil pernikahan dengannya atau dengan pernikahan sebelumnya. Maka dalam kondisi ini istri mendapatkan 1/4. Dan kalau seandainya suami yang meninggal memiliki anak, baik darinya ataupun dari pernikahan yang lain, maka sang istri yang tadinya dapat 1/4 menjadi dapat 1/8. Kita pun sudah bahas bagian daripada ibu. Ibu itu, ya, mohon maaf sebelum ibu, bapak dulu ya. Bapak itu mendapatkan 1/6 kalau seseorang yang meninggal dia punya anak atau ada anak laki-laki dari anak laki-laki. Tetapi kalau tidak ada anak, tidak ada bersama si bapak itu anak, tidak juga anaknya anak laki-laki, maka dalam kondisi ini dia asabah. Ya, jadi seorang al-ab, bapak, dia memiliki anak, anaknya meninggal. Kalau anak yang meninggal itu belum punya anak, maka si bapak di dalam kondisi tersebut menjadi asabah. Tetapi kalau ada anak, maka dia mendapatkan as-sudus atau seperenam. Yang terakhir di pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang pembagian al-um. Al-um atau ibu, ibu itu mendapatkan sepertiga kalau tidak ada bersamanya anak atau anak dari anak laki-laki. Baik pria maupun wanita. Dan tidak ada juga dua orang daripada ikhwah saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ya, sawa'un kanu asyqa au li abin au li um. Baik saudara kandung, sebapak ataupun seibu. Dan kita sudah bahas kemarin pembahasan tentang gorawain. Para pemirsa masih ingat apa itu gorawain? Yaitu dalam kasus seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, kemudian ahli warisnya hanyalah dia dan kedua orang tua. Atau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dan ahli warisnya hanyalah dia, yaitu sang istri dan kedua orang tua. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, terkait dengan permasalahan al-gharawain. Kali ini para pemirsa Niaga TV, kita memasuki pembagian yang keenam. Kelima maksud saya. Sudah kita bahas suami, istri, bapak, ibu. Sekarang masuk kepada giliran al-bintu al-mufradah. Yaitu bagian dari seorang anak wanita. Satu orang. Jadi kalau ahli warisnya adalah anak wanita satu orang, falaha an-nisfu. Maka dalam kondisi ini dia mendapatkan setengah. Ada seorang laki-laki meninggal dan dia memiliki seorang anak. Yang mana anak ini adalah anak perempuan, maka anak perempuan karena dia sendiri, maka dia mendapatkan nisf. Walil bintaini fasa'idan ats-tsulutsani. Dan kalau anak perempuannya dua atau lebih, maka mereka mendapatkan dua per tiga. Dua per tiga harta. Jadi dua per tiga harta dibagi rata sesuai dengan jumlah wanita tersebut. Apakah dua atau tiga dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah telah wasiatkan kepada kalian agar memberikan laki-laki dua kali bagian perempuan. Tetapi apabila mereka wanita yang jumlahnya lebih dari dua, falahunna thulutha, maka mereka mendapatkan dua per tiga ma tarak, dari apa yang ditinggalkan orang tua mereka. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Tapi kalau anak perempuannya cuma satu orang, maka dia mendapatkan setengah. Itu yang kelima. Ya, berarti kita sudah bahas suami, istri, bapak, ibu, anak perempuan. Anak perempuan ada dua kondisi, ya, kalau di sini, kalau dia menjadi ashabul furud, itu ada dua kondisi. Kadang dia mendapatkan setengah kalau sendiri, kadang dia mendapatkan dua per tiga kalau dua ke atas. Dan terkadang dia menjadi asobah kalau bersamaan dengan saudara kandungnya. Yang keenam, bintul ibn qasaidan. bintu anak perempuan, al-ibn dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi ada seorang anak laki-laki memiliki anak perempuan. Seorang laki-laki meninggal, dia punya anak laki-laki. Tapi anak laki-laki ini sudah meninggal dan meninggalkan anak perempuan. Berarti anak perempuan dari anak laki-laki. Berapa bagiannya? Bagi yang meninggal, anak perempuan dari anak laki-laki itu dalam bahasa kita disebut cucu. Ya, disebut dengan cucu. Dikatakan, wali bintil ibn fasa'idan. Dan bagi putri dari anak laki-laki itu, baik satu atau lebih. Ma'a bintis salbil mufradah as-sudus takmilatan. Takmilata as-sulusain. Putri dari anak laki-laki, kalau bersamanya ada anak perempuan, jadi ada seorang laki-laki punya anak dua orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Jadi ada seorang laki-laki memiliki dua orang anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki telah meninggal lebih dulu. Dan yang laki-laki ini meninggalkan anak perempuan. Adapun anak nomor dua, itu masih hidup dan dia seorang perempuan. Berarti ada seorang anak perempuan, al-bint, dan ada anak perempuan dari anak laki-laki. Bagi si mayit itu jatuhnya cucu. Dalam kondisi itu, maka si anak perempuan, atau disebutnya bibi bagi si bibi bagi si anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki itu keponakannya. Ya, dia mendapatkan 1/6 takmilatan lisulutsaini. Agar sempurna jumlah wanita itu bagiannya menjadi 2/3. Karena anak perempuan baru mengambil setengah. Berarti kalau dari 2/3 dikurang setengah masih ada 1/6. Nah, 1/6 itu diberikan kepada siapa? Bintu al-ibn ma'a binti as-salbi al-mufradah. Adapun yang ketujuh, berarti kita sudah bahas berapa? 6 ya, para pemirsa Niaga TV. Kita sudah bahas tentang zauj, suami, zaujah istri, al-ab, bapak, al-um artinya ibu. Kita pun sudah bahas tentang al-bint, anak perempuan. Dan kita pun yang keenam barusan sudah bahas bintu al-ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketujuh, wa ammal ukhtu al-mufradatu syaqiqatu falahan nisfu. Adapun saudari perempuan tunggal dan kandung. Jadi ada saudari perempuan, seseorang meninggal, dia hanya meninggalkan saudari perempuan saja. Maka saudari perempuan yang kandung tersebut dan hanya sendiri, falahan nis, maka dia mendapatkan bagian setengah. Wal ithnataini fasa'ida as-thuluthani. Tetapi kalau saudari perempuan itu dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Ya, mereka mendapatkan apa? 2/3. Wa in kanat minal ab falahan nis. Lalu bagaimana kalau yang ada adalah saudari perempuan sebapak, bukan kandung? Sama, dia pun dapat setengah kalau memang tidak ada yang menghalangi dia mendapatkan warisan. Dan kalau lebih dari satu orang itu saudari perempuan sebapak itu, maka mereka mendapatkan 2/3. Lalu bagaimana kalau ada saudari kandung, ada saudari sebapak? Dikatakan di sini, walil ukh minal ab fasa'idan ma'as syaqiqatil mufradah as-sudus takmilatan takmilata as-sulusaini. Apabila ada saudari kandung, sebapak seibu, ada saudari sebapak saja, tapi tidak seibu. Maka saudari perempuan kandung tersebut mendapatkan setengah, Adapun saudari sebapa itu mendapatkan 1/6 takmilata ats-tsulutsain, agar bagian perempuan sampai pada batas maksimalnya, yaitu 2/3. Ya, 2/3. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wal akhawat al asyqa, al akhawat, saudari-saudari perempuan, al asyqa kandung, ma'al banat, dalam kondisi adanya anak perempuan, asobatun, mereka menjadi asobah. Ya, disebut dengan asobatu ma'al ghair dalam ilmu waris. Asobatu ma'al ghair. Fa'in fuqidna fal'akhawatu minal ab. Kalau tidak ada saudari kandung, ya maka saudari sebapa. Ya. Contohnya kata beliau, bintun wa ukhtun. Ada seseorang meninggal, meninggalkan bintun wa ukhtun. Ada seorang laki-laki meninggal, ahli warisnya bintun wa ukhtun. Bintun anak perempuan satu orang, ukhtun saudari perempuan. Maka dalam kasus ini, lil binti an-nisf, anak perempuan itu mendapatkan 1/2, wal baqi lil ukht. Ya, adapun sisanya untuk saudari perempuan. Atau misalnya kasus yang lain, bintani. Ada 2 orang anak perempuan, bintan, 2 orang anak perempuan. Wa ukhtun syaqiqatun, dan 1 orang saudari perempuan kandung. Wa ukhtun lil ab, dan ada juga saudari perempuan sebapa. Jadi kasusnya ada 2 orang anak perempuan, 1 orang saudari perempuan kandung, 1 orang saudari perempuan sebapa. Bagaimana cara membagi warisnya? Kata beliau, lil bintaini ats-tsulutsani, untuk 2 orang anak perempuan itu 2/3. Wal baqi lisyaqiqah, adapun yang tersisa maka itu untuk saudari kandung. Wala syai lil ukhra, adapun saudari sebapa dalam kasus ini tidak mendapatkan apapun. Ah, itu yang 7. Berarti kita sudah bahas 1, zauj, suami. Yang 2, zaujah, istri. Yang 4, al ab, bapak. Yang 5, al ibu. Yang 6, al bin, yaitu anak perempuan. Yang 7 adalah bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Itu yang 6 ya. Yang 7 adalah al-ukht, ya, al-ukht, saudara perempuan. Yang 8 adalah al-jad. Ini jad yang cukup banyak rinciannya, al-jad. Khususnya kalau jad bertemu dengan saudara, ini menjadi pembahasan yang panjang di kalangan para ahli ahli faraid, ahli pembagian waris. Wa ammal jaddu, adapun kakek, fataratan yakunu ma'ahu ikhwatun wa akhawatun, wa taratan la. Yang namanya kakek, para pemirsa Niaga TV, kadang bersama dia. Jadi ketika kakek menjadi ahli waris, kadang bersama si kakek itu ada ikhwah atau akhawat. Ada sejumlah saudara laki-laki dari si mayit atau sejumlah saudari perempuan dari si mayit. Dan kadang tidak ada juga. Jadi bagi kondisi kakek, kalau kakek dapat warisan, kadang si mayit itu punya saudara laki-laki, saudara perempuan, kadang tidak ada. Fa in lam yakunu ma'ahu falahu sudus. Kalau si kakek itu tidak bersama saudara si mayit, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia mendapatkan 1/6. Jika ada yang namanya al-ibn, anak laki-laki atau ibnul ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki. Maka si kakek dalam kasus itu hanya dapat 1/6. Wa ma'a adamihima wa huwa asabatun. Tetapi kalau si kakek itu sendiri, artinya tidak ada anak dari si mayit, ya, tidak ada anak si mayit, maka dalam kondisi ini dia menjadi asabah, mengambil sisa. Jadi si kakek ada beberapa kondisi. Terkadang si kakek dia menjadi ahli waris bersama saudara laki-laki atau saudara kandung. Kalau tidak ada itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, maka dalam kondisi itu dia mendapatkan 1/6 kalau bersamanya ada anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki cucu, ya, bagi yang meninggal. Wa ma'a adamiha, kalau tidak ada keduanya, yaitu furu'nya tidak ada, anak laki-lakinya tidak ada, anak laki-laki dari anak laki-laki tidak ada, maka dia menjadi asabah kama sayati sebagaimana akan dijelaskan. Lalu bagaimana kalau kakek bersama saudara? Ini yang jadi pembahasan panjang di kalangan para ulama, bahkan di zaman sahabat mereka berselisih pendapat. Fa in kana ma'ahu ikhwatun wa akhawatun. Apabila bersama kakek itu ada sekelompok saudara laki-laki atau saudari perempuan, asyqa'an aw li'ab, baik saudara kandung ataupun saudara sebapa. Jadi ahli warisnya adalah si kakek. Karena ayah tidak ada misalnya, maka jatuhnya ke kakek. Tetapi bersama si kakek ada saudara kandung, saudara ataupun saudari kandung ataupun sebapa. Dalam kondisi ini kata beliau, taratan yakunu ma'ahum dzu fardin. Kadang bersama mereka ada orang-orang yang masuk kategori ashabul furud. Misalnya istri misalnya, ya, ashabul furud. Dan terkadang tidak ada ashabul furud. Fa in lam yakun ma'ahum dzu fardin. Kalau tidak ada bersama kakek dan saudara itu orang yang masuk ke dalam ashabul furud, qasamal jaddu al ikhwah, dalam kondisi itu si kakek berbagi dengan saudara. Wa asaba inathuhum. Adapun yang wanita maka jadi asabah. Ma lam yanqus ma yakhussuhu bil muqasama an thuluthi jami'il mal. Dengan syarat bagian si kakek tidak kurang dari 1/3 dari keseluruhan harta. Fa inna qasa, tetapi kalau ternyata setelah dihitung bagian si kakek kurang dari 1/3 dari total harta, fa innahu yufrat lahu thuluth. Ya sudah, diberikan saja kepadanya 1/3. Wa yuj'alil baqi lil ikhwah wal akhawat. Maka sisanya diberikan kepada saudari laki-laki dan saudari perempuan dengan kaidah lidzakari mithlu hazzil unthayain. Para pemirsa Niaga TV, paham atau tidak ini, ya? Tentunya ini butuh dasar, ya, butuh banyak hal. Tetapi ya kita bacakan saja untuk semacam wawasan, pengetahuan, walaupun nanti dalam pembagian warisan ya kita perlu bantuan dari orang yang memang mendalami masalah warisan. Lalu dikatakan di sini contohnya ahli warisnya adalah jaddun wa ukhtun. Ada kakek, ada saudari perempuan. Atau saudari perempuan jumlahnya 2 orang atau jumlahnya 3 orang atau jumlahnya 4 orang. Atau contoh yang lain, jaddun wa akhun, ada kakek, ada saudara laki-laki atau banyak saudara laki-lakinya. Dalam kasus ini yuqasimul jaddu fi hadhihi suwar lidzakari mithlu hazzil unthayain. Maka dalam kasus ini kakek berbagi, ya, dengan anak laki-laki dengan kaedah laki-laki 2 kali bagian perempuan. Wa in kana ma'ahu dzu fardin. Tetapi jika bersama kakek itu ada dzu fardin, orang yang telah ditentukan bagiannya. Furidalladzi al-fardu farduhu, maka kita berikan kepada orang yang sudah ditentukan bagiannya. Summa yu'ta al-jadd min al-baqi, kemudian sisanya kita kasih ke kakek, al-aufar, mana yang lebih bermanfaat untuknya? Bisa dihitung dengan pembagian atau muqasamah, atau dengan kaedah sulusul baki, sepertiga yang tersisa, atau seperenam dari total seluruh harta. Jadi bisa dibikin tiga apa? Tiga hitungan. Misalnya, ada seorang wanita meninggal, lalu dia meninggalkan suami, suami jelas ahli warisnya. Lalu dia meninggalkan kakek dan meninggalkan saudara kandung. Suami, kakek, saudara kandung. Maka dalam kasus ini kata beliau, al-muqasamatu khairun lahu. Pembagian, dibagi, itu lebih bagus. Maksudnya, dikatakan, maksudnya si kakek adalah dapat seperenam dari total harta. Karena dalam kasus misal ahli warisnya cuma ada suami, kakek, saudara. Suami, kakek, saudara. Suami, kakek, saudara. Suami dapat berapa pemirsa Niaga TV? Sudah kita bahas, suami dapatnya adalah setengah karena istri tidak punya anak. Suami dapat setengah. Kakek dapat berapa? Kakek lebih aman dalam kasus ini dapat seperenam. Ya, seperenam. Karena kenapa tadi? Karena suami mengambil setengah. Fayakunu lil jad ar-rubu bil muqasamah ma'al akh. Ya, nanti kalau apa namanya kalau kita kasih seperenam untuk si kakek itu kecil, tapi kalau muqasamah besar, ada suami, ada kakek, ada saudara, suami otomatis di ashabul furud dia ngambil setengah. Lalu bagaimana dengan kakek dan saudara? Bagusnya muqasamah, karena kalau kita kasih seperenam dia sedikit. Ya, tapi kita kasih muqasamah. Apa itu muqasamah? Berarti kalau sudah diambil si suami setengah, sisanya kan setengah. Nah, setengah bagi dua. Berarti mereka seperempat-seperempat antara kakek dan saudara. Atau contoh kasus yang lain. Bintani wa akhawani wa jaddun. Ada seseorang meninggal. Lalu dia meninggalkan bintan. Dua orang anak perempuan. Wa akhawan. Dua orang anak, dua orang saudara laki-laki, wajaddun dan kakek. Bagaimana cara pembagiannya? Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah, sudusu jami'il mal khairun lahu. Seperenam dari total harta itu lebih baik untuk si kakek. Karena dalam kasus ini kata beliau, dua orang anak perempuan itu sudah pasti tuh Allah sudah tentukan bagiannya. Masih ingat para pemirsa Niaga TV, kalau ada orang meninggal lalu meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan, berapa bagiannya? 2/3. Ya sudah diambil 2/3 kan? Maka kalau sudah diambil 2/3, yang tersisa tinggal 1/3. Ya. Lalu dikatakan di sini dalam kasus ini, fa in qasamal ikhwah akhadha sulusul baqi nalahu thulutsa as-sudus. Fasudus anfa'lahu. Dalam kondisi ini agar si kakek bisa dapat lebih banyak, yaitu jangan sampai ikhwah saudara lebih banyak, ya, maka si kakek diberikan seperenam dari total harta. Dan ini ada beberapa kasus yang disebutkan oleh beliau, cukup banyak, tapi kita tidak bacakan semua karena memang ini butuh kelas sebenarnya agar kita bisa lebih rinci dalam masalah ini. Tapi tidak masalah, sebagai wawasan kita coba selesaikan pembahasan ini. Setelah itu kita nanti memasuki pembahasan yang insya Allah lebih ringan dari sisi materinya, yaitu pembahasan tentang kitabun nikah, pembahasan tentang pernikahan. Baik, jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi presnya itu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan, dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan kedua ini seperti biasa kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini. Anda pun bisa ikut serta bergabung dengan kami menggunakan dua layanan, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dibaca sebelum subuh 40 kali ada contoh dari Nabi? Allah alam bisab, saya tidak mengetahui adanya riwayat tersebut, saya belum tahu. Tetapi doa itu memang doa yang sangat bagus. Doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan paus, beliau membaca doa tersebut sehingga Allah memberikan beliau keselamatan, ya, dan beliau dikeluarkan dari perut ikan paus. Tapi apakah disunnahkan membacanya 40 kali sebelum subuh? Saya baru mendengar dan ini perlu kita cari kebenarannya sejauh mana, ya. Dan saya belum pernah mendengar hal-hal tersebut. Allah alam bissawab. Apakah, Ustaz, Anda mau tanya, apakah zikir petang tidak ada bacaan istighfar yang dibaca 100 kali kecuali pagi? Allah alam bisab, yang saya tahu dibaca, ya, dibaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari, ya. Allah alam bisab. Dalam penjualan rumah waris kena zakat apa tidak? Sering kita sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa kalau kita bicara tentang zakat mal, begitupun zakat perdagangan, itu terkait dengan syarat. Misalnya kalau kita bicara zakat mal, ada nisab, ada juga yang namanya haul. Haul dalam arti bahwa ketika hari ini misalnya saya memiliki uang senilai 85 juta, ya, atau 85 gram emas, maka saya sudah dianggap memiliki nisab. Nanti ditunggu 1 tahun dulu, baru saya terkena zakat. Berarti di tanggal yang sama tahun depan, saya ada kewajiban 2,5%. Begitupun terkait dengan yang namanya zakat perdagangan, ya, zakat perdagangan. Oleh karenanya sekedar menjual rumah hasil warisan tidak otomatis ada zakatnya. Ya, kecuali kalau rumah itu dijual laku 3 miliar, ahli warisnya 3 orang laki-laki saja misalnya, masing-masing dapat 1 miliar. Setelah itu ya tunggu, itu sudah nisab. Tunggu 1 tahun ke depan, maka kalau masih di atas nisab setelah lewat 1 tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Allah alam bissawab. Zakat pertanian padi itu hitungannya dari gabah atau beras. Allah alam bissawab, yang saya tahu apa namanya, dua-duanya bisa, ya, bisa dihitung apa namanya dengan menghitung padinya, apa namanya, gabahnya, atau bisa juga dihitung dengan apa namanya bersihnya, yaitu sudah menjadi beras. Ya, kalau itu ada rinciannya, dan Nabi SAW bersabda, laisa fi ma duna khamsati ausuq sadaqah. Tidak ada kalau kurang dari 5 wasak itu sedekah, tidak ada apa namanya, tidak ada zakatnya kalau kurang dari 5 wasak. Dan 5 wasak sudah pernah kita bahas, ya, di pertemuan yang sebelumnya. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 750 kilo misalnya, atau sekitar 700 kilo. Para ulama berbeda pendapat, ya, terkait dengan permasalahan tersebut, ya, walaupun nanti ini butuh rincian lagi dan saya lupa rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Insyaallah di kesempatan yang lain coba kita nanti dalami lagi terkait dengan permasalahan tersebut. Allah alam bissawab. Kalau orang sering mendoakan dari kedua orang tua hukumnya apa? Kalau orang sering mendoakan dari kedua orang tua hukumnya apa? Maksudnya, kalau orang sering mendoakan dari kedua orang tua hukumnya apa? Doa orang tua kepada anaknya adalah mustajab, ya. Begitupun semestinya seorang anak memperbanyak apa namanya mendoakan orang tuanya, ya. Jadi orang tua ke anak mendoakan, begitupun sebaliknya, ya. Kalau bisa pertanyaannya lebih dirinci lagi, agar kita bisa lebih memahami maksud dari pertanyaan tersebut, ya. Allah alam bissawab. Habis pertanyaannya. Baik, para pemirsa Niaga TV, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pertanyaannya sudah habis, insyaallah kita akan kembali lagi bertemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Bagaimana? Ada pertanyaan? Dari ya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Iya. Ini Pak Ustaz, ada kawan bertanya, waktu ini melempar jumrah waktu dari dunia sudah marah, baik, menyatakannya nanti, ini pakai tali kaki, waktu melempar jumrah dia pakai kaos, iya, karena kakinya luka lecet itu. Nah, apakah itu terkena dan bosan memakai kaos kaki, ya? Iya, baik. Nah, itu saja, Bapak. Nah, baik. Yang kedua, ini Pak Ustaz, masalah dialog di waktu Rasulullah SAW dalam keadaan sedang bermain. Baik. Yang didatangi Malaikat Jibril dengan Malaikat Jibril nyawa. Itu apa asisnya siapa, Pak? Kan dilihatkan siapa, Pak? Karena ya selama ini kan sering ya banyak kurupat lah cerita-cerita yang bisa dapatkan itu. Baik, Pak. Itu saja, Pak Ali. Iya, Pak Ustaz. Makasih, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Saya rasa jelas. Baik. Yang pertama, kaitan dengan seseorang sedang melempar jumroh, dia menggunakan kaos kaki karena terluka misalnya ya. Dalam aturan ya, tidak boleh seseorang itu memakai, ketika dia ihram, memakai pakaian yang berjahit, mengikuti lekuk tubuh. Tidak boleh dia menutup kepala, tidak boleh dia memotong kumis, dan lain sebagainya. Tidak boleh dia memotong kuku, dia tidak boleh memakai minyak wangi. Itu semua kita sebut dengan mahzuratul ihram. Hal-hal yang dilarang ketika ihram. Lalu bagaimana jika seandainya dia memakai sepatu? Dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau dia menggunakan sepatu hendaknya dipotong agar berada di bawah mata kaki. Lalu bagaimana kalau seandainya memakai kaos kaki karena terluka? Ya, wallahu a'lam bishawab ya, dalam kondisi ini ya dia tidak berdosa. Tetapi yang saya pahami dari penjelasan para ulama ini mirip dalam kasus orang yang menutup kepalanya ketika atau memotong rambutnya ketika dia gatal-gatal, itu Nabi katakan potong saja rambutmu dan kamu cukup membayar dam ya, kamu membayar dam atau membayar denda, yaitu menyembelih satu ekor domba. Itu yang saya pahami sementara ini. Adapun masalah dialog yang sangat panjang antara Nabi dengan Malaikat Jibril alaihi salam ketika Nabi akan wafat, wallahu alam bisab, saya belum pernah mendengar riwayatnya ya, dan banyak kejanggalan kalau kita lihat di dalam dialog tersebut yang kita tidak wallahu alam bisab tidak dapatkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang selama ini biasa kita dengar. Tetapi dari mana asalnya, riwayat siapa itu, saya tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Ya, dan dalam hal inilah kita harus lebih hati-hati di dalam menerima satu berita, apalagi terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pakaian ihram, apa wajib dalam keadaan suci? Tidak harus dalam keadaan suci. Sunnahnya dalam keadaan suci, nanti pas mau tawaf baru kita harus suci. Ya, pas mau tawaf baru kita harus suci. Tetapi ketika kita ihram, apakah harus dalam kondisi suci? Ya, sunnahnya begitu, bagusnya. Ya, tetapi kalaupun tidak dalam kondisi suci, artinya hadas kecil misalnya ya, maka enggak ada masalah. Tetapi ketika nanti akan tawaf, barulah kita bersuci. Allah alam bisab. Itu barangkali yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.